Namun orang yang banyak bertaubat, dia senantiasa mengintrospeksi dirinya, terlalu khawatir dirinya akan perbuatan dosa, akan kemaksiatan, akan pelanggaran, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Maka orang yang semacam ini dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya. Inna Allah yang tertaubat abdin malam yugarhir au tujuhu syabat bin maghribiha. Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum ruh hamba tersebut keluar dan sampai di tenggorokan, ataupun sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Selama matahari tadi terbit dari timur, selama seseorang masih dalam keadaan hidup, ruhnya belum dicabut, belum sampai ke tenggorokan, kalau dia mau bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah basit yadayhi kushayhi liyatuba musihan nahar wa basit yadayhi bin nahar liyatuba musihun layl. Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya siap menyambut, membentangkan tangannya di malam hari menyambut orang-orang yang mau bertaubat akibat kejahatan yang dia lakukan di siang hari. Dan pada siang hari Allah Ta'ala siap menyambut orang-orang yang mau bertaubat akibat kesalahan yang dia lakukan di malam hari. Senantiasa 24 jam menerima hambanya. Dan selama hamba tersebut bertaubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan dia sungguh-sungguh. Syaratnya taubat itu ada tiga. Yang pertama itu adalah andadab, penyesalan, harus nyesel. Kalau taubat cuma tidak ada rasa penyesalan dalam hati, itu namanya bukan taubat. Harus ada penyesalan di dalam hati kita. Betul-betul menyesal atas kekurangan ajaran yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pelanggaran dan pemberontakan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kasih kita mata untuk membaca Al-Quran, untuk melihat Ka'bah, untuk melihat daun-daun ini, untuk melihat kita-kita ilmu agama. Jangan dipakai mata tersebut untuk melihat yang haram. Allah Ta'ala memberikan kita telinga untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan dipakai untuk mendengarkan yang haram. Begitu juga tangan, kaki kita, semuanya, lisan kita diberikan oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah. Namun bagaimana seorang hamba berani menggunakan nikmat Allah untuk menentang kepada Allah, untuk memberontak kepada Allah, dan dia tidak malu akan hal tersebut? Sayyidina Adam ala nabina wa liya wa rujalah wa rujalah, beliau ditempatkan oleh Allah di dalam surga, sudah masuk ke dalam surga. Kemudian beliau melakukan kesalahan yang beliau lakukan karena lupa, tanpa ada maksud dan tujuan untuk melanggar kepada Allah. Beliau lakukan karena lupa. Yang kalau lupa itu, kalau kita lupa, ya apa-apa, bukan dosa. Tapi hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus Nabi Adam akan hal tersebut karena suatu hikmah. Ingin menempatkan kita di muka bumi ini. Nabi Adam sudah berada di dalam surga, melakukan suatu kekeliruan satu kali, dikeluarkan dari surga, ditempatkan di muka bumi. Sedangkan kita, kita belum masuk surga. Dosa kita bukan satu, berapa dosa kita? Banyak. Dan kita belum masuk surga. Apa kita tidak malu kepada Allah Ta'ala? Apa kita tidak ada penyesalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diriwayatkan Sayyidina Adam, tatkala dia diturunkan ke muka bumi, itu selama 100 tahun air matanya itu enggak pernah berhenti menangis menyesal kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan selama 300 tahun beliau itu malu untuk mengangkat mukanya ke langit kepada Allah Ta'ala. Malu beliau. Dia bikin dosa, dia bikin kesalahan, dan beliau menyesal. Kesalahan yang lupa. karena kemolosan beliau yang ditipu oleh iblis dan iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka biasanya berpikir tidak ada orang bersumpah dengan nama Allah terus menipu. Maka percaya karena kemolosan sayyidina Adam. Dan beliau telah dimuliakan dengan ilmu, dengan segala macam. Allah Ta'ala jadikan malaikat tunduk dan juga bersujud kepada Adam. Karena satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Nah kita belum ada surga. Oh ilmu kita pas-pasan. Oh siapa yang bersujud sama kita? Ada aneh. Begitu. Allah Ta'ala bikin malaikat sujud kepada sayyidina Adam. Namun dikeluarkan gara-gara satu kesalahan berapa kesalahan kita, berapa dosa kita. Karenanya menyesal, nah. Beruntung orang-orang yang banyak menyesal, yang banyak bertaubat. Selagi penyesalan kita di dunia ini memberikan manfaat. Sebelum besok hari kiamat, wa'anzirhum yawmal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka tentang datangnya hari penyesalan. Itu hari kiamat penyesalan, tapi penyesalannya tidak membawa manfaat. Menyesal di dunia bermanfaat. Menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Tidak membawa manfaat. Semua orang, atau orang-orang kafir, menyesal. Tapi, di dunia, baru bermanfaat penyesalan tersebut. Ketika dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cara dia bertaubat, satu dia harus betul-betul menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dia. Sehingga, sebagian orang yang bernasihat kepada Allah Ta'ala, ketika dia berinfak dan dia bertaubat. Itu tatkala dia melewati tempat, suatu tempat dia menangis. Berangkat atau menangis. Dulu saya pernah bernasihat kepada Allah di tempat ini. Saya pernah bohong di tempat ini. Saya pernah dusta, dia menangis. Ketika melewati tempat yang dia pernah maksiat. Satu, cara dia taubat penyesalan. Kedua, cara dia taubat al-ikhlas minadz dzunub, lepas dari perbuatan dosa. Bukan dia bertaubat, saya taubat. Tapi masih tetap aja dia bikin dosa. Masih tetap aja dia bikin kemaksiatan. Sama ibaratnya orang ambil wudhu, ambil buah air kecil. Kelarin dulu, udah tetap, bersuci, sekarang dia ambil wudhu. Selama dia ambil wudhu, sedangkan itu dia ambil buah air kecil, terus keluar, dia wudhunya batal, itu semuanya. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala sambil minum minuman keras. Oh, ini haram, astagfirullah, tapi belum. Maka ini bukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima taubat yang semacam ini. Hendaknya dia bertaubat, dia lepas dari perbuatan dosa. Bertaubat dari dosa riba, tapi dia terus menerus melakukan praktek riba tersebut. Bukan taubat. Dia bertaubat daripada buka-bukaan aurat, tapi nanti begitu masuk astagfirullah, saya gak pake kerudung bener, astagfirullah, saya ketemu laki-laki yang ketemu kendaraan yang bukan keharinnya. Ini haram, saya ketemu, saya tahu tak. Tapi nanti tetap aja dia masukkan begitu rambutnya kemana-mana. Itu bukan taubat. Taubat, satu penyesalan, dua ikhlas, minat jenis, dia lepas dan perbuatan dosa. Dan syarat yang ketiga, al-azm. Dia bertekad untuk selamanya tidak kembali kepada dosa tersebut. Kalau dia bertekad, selamanya tidak akan kembali. Walau seumur hidup, saya tekad tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Itu juga syaratnya dia. Kalau perintah, dia balik lagi terjebak dalam perbuatan dosa itu gara-gara dorongan syahwat dan hawa nafsunya. Maka, udah mulai lembaran baru lagi yang udah ada habis. Nah ini sekarang dosa baru taubat lagi. Taubat yang benar, yang sungguh-sungguh. Asal taubatnya sungguh-sungguh. Itu disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma asara man istaghfar wa in ada fil yawmi mi'ata marrah. Tidak disebut sebagai orang yang selalu melakukan dosa apabila dia banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia terjeblos dalam dosa yang sama sampai 100 kali. Maka akan dia sungguh-sungguh beristighfar, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan hamba tersebut dijauhkan dari perbuatan dosa tersebut. Dijaga dari perbuatan dosa tersebut. Dan orang kalau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia rela melakukan apa saja. Jadi kalau dosa antara dia dengan Allah, caranya tidak nyesel, lepas dari perbuatan dosa, mereka tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, nah itu yang susah. Itu yang ribet. Wa in ta'allaga bi haqqi adami la budda min tabri'atin lidzimmi. Seandainya dosa tersebut berkaitan dengan haknya manusia, maka harus dia kembalikan haknya manusia. Dia pernah ngambil duitnya orang, balikin. Pernah ngambil haknya orang, balikin. Pernah ngambil tanahnya orang, dia ketakut. Terus dia coba, terus tahu dulu, ada tanah yang jadi kita. Balikin ke mana? Warisan dengan keluarga, enggak dia kasih, maksudnya. Balikin dulu. Harus dia kembalikan itu semuanya. Pernah ngomongin orang, pernah zibain orang, pernah ngapain orang, balikin. Tapi gimana balikinnya? Minta maaf sama orang yang pernah dia katain, yang pernah dia berprasangka buruk kepada orang tersebut, yang pernah dia hasut kepada orang tersebut, yang pernah dia gosipin, yang pernah dia katain, minta maaf, minta ridhonya. Dan kita ketika diminta maaf, maafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, bertaubat tersebut apabila dilakukan oleh hamba dan diterima oleh Allah taala, dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menerima dosanya, kesalahan fatal apapun, kalau dia mau bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia di akhirat, kalau dia di akhirat, asal-asal aja. Orang kalau meninggal dunia, satu dosa kecil. Ada orang meninggal dunia tersisa satu dosa kecil yang tidak diampuni oleh Allah. Dan Allah ingin menuntut hambanya atas satu dosa kecil tersebut, maka tuh hamba hancur, habis, binasa, celaka. Kalau dia meninggal masih tersisa satu dosa kecil yang ingin dituntut oleh Allah Taala. Tapi kalau Allah mau mengampuni hamba-hambanya, dirahmati oleh hambanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala amatlah luas. Jadi kita bertaubat selama kita di dunia ini, dosa apapun diampuni oleh Allah taala, asalkan kita betul-betul kembali kepada Islam. Asalkan kita betul-betul insaf kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari ada satu orang dari kalangan Bani Israel, dia sudah membunuh 99 nyawa. Dia tanya akhirnya dalam hatinya tergerak keinginan mau bertaubat. Dia tanya siapa orang yang paling alim di kampung ini? Juga ada ustaz sana. Orang paling alim, dia terkenal, terkohat, itu datang sama dia. Ya, dia datang. Di samping itu ustaz, kebetulan ketemu ustaz atau namanya yang ngawur, salah ustaz dia, salah guru. Datang kepada ustaz tersebut, dia tanya, ustaz, saya sudah membunuh 99 nyawa. Saya mau taubat, bisa tak diampuni oleh Allah Ta'ala? Tapi dia ustaz, dia bilang, kamu sudah membunuh 99 nyawa, dia ada maaf bagimu. Tidak ada taubat bagimu. Oh begitu ustaz? Ya. Ya udah deh, saya lengkapin 100. Ibu ustaznya, dia ketau, ustaznya kasar, takut, lengkap 100, sudah sempurna. Sudah, dia berkelana lagi. Sampai timbul keinginan dalam hatinya mau bertaubat. Dia tanya, sekarang di kampung ini ngomong-ngomong, siapa orang yang paling alim? Yang bilang, yang ada pulang, sampelin dia, disampelin. Nah, ketemu ustaz yang benar dia. Dia tanya, wahai ustaz, saya sudah membunuh 100 nyawa. Saya ingin bertaubat. Kira-kira diampuni enggak sama Allah Ta'ala? Tidak bisa. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Asal kamu tahu, sungguh-sungguh mau bertaubat. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, caranya sekarang, ini kamu begini-begini karena pergaulan kamu enggak beres. Kamu tinggal di kampung yang kata benar, bukan maksiat semuanya. Kamu harus keluar dari kampung kamu, pergi ke lingkungan kaum salihin hingga kamu terjaga seterusnya dari perbuatan dosa. Baik, dia tahap, dia turut, dia tahu dah kita ustaz, Dia keluar dari kampungnya, dia bawa bekal keluar dari kampungnya, pindah dari kampung penjahat ke kampung orang soleh. Sampai di tengah jalan, baru keluar dari kampungnya di tengah jalan, datang ajalnya meninggal dunia di tengah jalan. Turun malaikat azab, di sana, lu belum tahu kan? Kan taubatnya nanti, ntar di kampung kono. Begitu, lu belum taubat, ayo, peres ke neraka. Terus malaikat rahmat nggak bisa, dia udah taubat, dia udah niat, keluar dari kampungnya. Cekcok nih antara malaikat satu sama lain. Pikirannya tidak. Ini dalam Sahih Bukhari diceritakan oleh Nabi. Akhirnya antara malaikat tersebut berprinsip, yang ini mau bawa ke neraka, yang ini mau bawa ke neraka. Allah Ta'ala kirim malaikat yang lain, menengahi mereka. Dikatakan begini aja, kita tengahi. Ini orang, dia berniat keluar dari kampungnya, mau hijrah ke kampung salihin. Dia seumur hidupnya pikir kejahatan. Nah, sekarang dia sudah taubat, dia sudah keluar dari kampungnya. Ini, kita hitung. Ini orang lebih dekat ke kampung orang soleh atau ke kampungnya penjahat. Kita hitung lagi, kita usul. Nah ya, baru keluar pasti lebih dekat ke kampung penjahat. Diukur oleh malaikat tersebut. Itu dalam riwayat hadis yang lain, Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi. Wahai bumi, kampungnya orang soleh mendekatlah. Kampungnya orang jahat menjauhlah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Diukur sama malaikat, ternyata lebih dekat ke kampungnya orang soleh satu jengkal. Lebih dekat. Sendiri hampir sama, cuma sejengkal lebih dekat 30 cm itu kan. 30 cm lebih dekat ke kampungnya orang-orang soleh. Satu jengkal lebih dekat ke kampungnya orang-orang soleh. Maka malaikat nyerahkan dalam kalangan ini punya dua, punya Allah. Di sini, mana yang banyak dalam hadis ini? Taubat asalkan sungguh-sungguh diterima oleh Allah Ta'ala apapun dosa dia. Terus poin yang kedua, kesungguhan taubat tersebut lakukan dengan tekad bapak kau melakukan kemaksiatan itu lagi. Caranya, jaga lingkungan kita. Cari lingkungan yang baik. Lingkungan ilmu, lingkungan dari salim, lingkungan zikir, lingkungan yang ajarin kita tawaduk, lingkungan yang ajarin kita sujud, ya lingkungan yang ajarin kita takut kepada Allah Ta'ala, keluar. Daripada lingkungan-lingkungan yang ajarkan orang takabur, yang ajarin orang maksiat, yang ajarin orang bikin jahat. Terus yang ketiga juga, dekat kepada tempat orang-orang soleh membawa manfaat. Dekat kepada kampung orang soleh membawa manfaat. Dekat doang. Belum nyampe. Nabi Musa dan Nabi Bukhari waktu itu berkata ajal yang akan datang. Dia bilang kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, jangan diberi min arun bil mugaddasah. Ya Allah, dekatkan aku dari tanah suci. Pengen meninggal dekat dengan tanah suci. Maka meninggal dari Nabi Musa, jarak beliau ke tanah suci itu rakyat hajar. Artinya selemparan batu. Cuma lemparan batu bentuk kilo-kilo gitu, jaraknya nggak tahu lemparan siapa. Itu rakyat hajar disebutkan dalam riwayat. Meninggal dari Nabi Musa minta dekat dengan tanah suci. Dekat dengan mana? Memberikan manfaat. Gimana kalau dekat dengan orang suci, dengan orang yang suci? Dengan para awliya wa salihin. Dekat dengan kampung yang mereka bermanfaat, apalagi dekat terhadap mereka. Disebutkan bahwasanya itu diriwayatkan. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang dari Bani Israel, dia selalu kejahatan. Berjumpa dengan salah seorang nabi dalam Anbiya di dalam mereka, akhirnya dia pun pingsan. Dia taubat di tangan Nabi tersebut, dia menyesal atas kejahatan yang dulu dia lakukan. Akhirnya jalan bareng, di tengah perjalanan mereka kepanasan. Aduh, kita panas. Bagaimana nih? Ya sudah, doa sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala naungi kita dengan apa? Dengan Allah. Maka doa, Nabi tersebut doa, ini orang yang baru insaf, yang baru taubat mengaminkan. Amin. Turun awan, menaungi mereka. Berjalanlah mereka. Dengan dinaungi awan tersebut, berlindungi dari teriknya panas matahari. Ketika sudah sampai di suatu titik di mana mereka harus berpisah, nabi ini harus menempuh jalan yang lain, ini orang yang baru taubat menempuh jalan lain, terus ketika yang baik. Maka janganlah nabi tersebut, janganlah ini orang. Tidak tahu ini Allah mengikuti orang yang baru besar. Yang baru taubat. Akhirnya itu nabi heran ya. Saya hati. Kok ini Allah mengikuti dia? Bang, sini. Begitu. Kenapa engkau? Kok Allah mengikuti engkau? Bukan dia, itu tak maksiat. Saya baru lagi bertaubat. Oh. Memang betul. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Itu saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin salah kita, yang bikin dosa kita, tapi yang ajak baikkan Allah Ta'ala. Kita kurang ajar sama Allah, Allah yang ajak baikkan. Ayo, tubuh ilang lagi. Taubatkan Allah, ayo deh, taubatkan. Yuk kita baikkan, yuk kita akur, sini deh kita sedamai. Taubat. Aku akan ceritain tau. Kita yang bikin salah, kita yang bikin dosa, Allah yang ajak baikkan. Kurang apa Tuhan kita? Jalla jalalullah ta'ala taubatkan. Makanya kalau kita masih tidak mau taubat juga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, la taghnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hei orang-orang yang telah banyak berbuat kejahatan, menjahatkan dirinya sendiri. Kita buat jahat, menjahatkan siapa kita? Apa kita menjahatkan Allah? Mudah. Kita menjahatin diri kita sendiri. Kita menggolimin diri kita sendiri. Kita mencederai, mencerahkan diri kita sendiri. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiruz-dzunuba jami'a. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Asalkan kita mau menuju wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah dosa bawa sial? Dosa yang nurunin malak, yang bikin salah, yang bikin misita. Yang bikin hukuman dasar mereka, kita tolak. Yang diperbuat oleh manusia. Seandainya mereka bertobat dari dosa tersebut, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Waktu datang musim kemarau panjang, di Haramain di Syarifain, di Zahari Sayyidina Umar Ibn Khattab, itu disebutkan Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi. Dibilang, ya Allah, dulu kita bertawakal dengan Nabi Muhammad kalau ada musim kemarau panjang. Dan sekarang kita bawa amannya Nabi Muhammad. Kita tawakal sama dia. Eh, Abbas, ayo doa kita semua yang aminkan. Berkat engkau, engkau paman Rasulullah. Ayo doa. Sayyidina Abbas tidak hanya letar, cuma bilang, ya Rab, sesungguhnya, innahu la tanzil hukumah illa bi'am. Tidak turun hukuman, tidak turun suatu hukuman dari Allah, melainkan dikarenakan dosa. Ya, tidak turun hukuman melainkan dikarenakan dosa. Dan tidak diangkat hukuman tersebut kecuali dengan taubat. Nenek desa di malam bina ya. Nenek kita ini kepada kita tutup pada yang tahu, kita taubat kepada Allah Ta'ala. Itu saat itu juga turun hujan. Tidak turun karena desa abad melainkan awan muncul turun hujan. Menghujani Mekah, Madinah, dan perkampungan yang ada di antara keduanya itu hingga Sayyidina Abbas dikenal sebagai Sajid Al-Haramain yang memberikan minum dan air kepada dua kota besar Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Rasulullah anhu wa arda. Intinya soalnya di sini, hukuman dari Allah tidak turun melainkan dengan dosa. Saya orang ini bisa hancur begini, gara-gara dosa ya. Gara-gara bulan. Gara-gara anggota DPR, gara-gara pemimpin, gara-gara presiden, gara-gara gubernur, gara-gara menteri, gara-gara bulan, gara-gara kelompok ini, gara-gara kelompok itu. Padahal kakek-kakek tidak turun hukuman melainkan gara-gara dosa. Kalau hukuman kita mau Allah Ta'ala baik, Allah Ta'ala mau terbaik di sekarang. Kita menganggapnya, begini kita gara-gara bulan, gara-gara bulan, gara-gara bulan. Tidak ada gunanya itu kita ucapkan. Kemana Allah? Kemana kekuatan Allah? Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala kirimkan hukuman untuk membuat kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya dari problem umat, taubat, lepas daripada perbuatan dosa. Dan dosa itu adalah sumber segala bala, segala kemaksiatan, segala kehancuran. Di dunia dan di akhirat, sumbernya itu adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa tersebut. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan perbaiki keadaan kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala angkat derajat kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang gemar bertaubat, orang yang gemar bersuci. Dan Allah Ta'ala sucikan kita dari kemaksiatan. Wah, iman kebatinan. Berhamdika ya Rahman Rahim. Allah majal jamanah adajan ammar khumah. تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل في العالمين على معنى شيئا ولا محروما يا من وفق اهل الخير بالخير وعانهم على يده وقلنا للخير وعنا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين والعافيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.